Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pembahasan tentang rukun-rukun salat. Yang pertama adalah al-qiyamu fi salatil faridah, berdiri pada salat fardu. Dan di antara penjelasan yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala yaitu berdiri atau jika imam ya dikecualikan dari hal tersebut ya, di antara udzur boleh seorang sholat dalam keadaan tidak berdiri, yaitu jika imam sholat dalam keadaan duduk maka makmum pun harus mengikuti imam. Pada pertemuan yang lalu sudah ana berikan isyarah bahwasanya dalam permasalahan ini terjadi khilaf di antara ulama. Setidaknya ada dua pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama atau tiga pendapat ya. Pendapat yang pertama adalah seperti yang diisyarahkan oleh muallif habibullah taala yaitu Syekh Fauzan, yaitu wajib bagi makmum jika imam salat dalam keadaan duduk maka mereka pun harus duduk. Ya, maka mereka pun harus duduk. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringkasnya fa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajmaun. Apabila dia yaitu imam salat dalam keadaan duduk maka salatlah kalian dalam keadaan duduk seluruhnya. Di dalam hadis Abu Hurairah disebutkan awal hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti. Adapun dalam hadis Aisyah disebutkan dalam hadis tersebut, hadis ini kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan sakit. Maka beliau pun sholat dalam keadaan duduk. Sementara para sahabat sholat dalam keadaan berdiri di belakangnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihim an ijlisu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan kepada mereka supaya mereka sholat dalam keadaan duduk. Kemudian setelah selesai beliau mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Apabila dia ruku maka kalian rukulah. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila dia mengangkat kepalanya maka angkatlah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah faqulu maka ucapkanlah rabbana lakal hamd. Wa idza shalla jalisan apabila dia salat dalam keadaan duduk fa shallu julusan ajmaun maka salatlah kalian seluruhnya dalam keadaan duduk. Berdasarkan hadis ini pendapat atau pendapat Syekh yaitu Syekh Fauzan mewajibkan bagi makmum untuk mengikuti imam. Dan ini beliau bawakan sebagai udzur seorang berdiri di dalam sholat, udzur yang dibolehkan. Pendapat yang kedua adalah wajibnya makmum sholat dalam keadaan berdiri, ya, walaupun imamnya sholat dalam keadaan duduk. Mereka berdalil dengan dalil hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dalam keadaan sakit. Sholat dengan keadaan sakit dan keadaan duduk. Wa shalla Abu Bakrin, dan sholat Abu Bakar, wan nasu khalfahu qiyaman. Dan Abu Bakar sholat dan para sahabat yang lain sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Di dalam hadis ini menunjukkan keguguran berdiri di dalam sholat bagi makmum tidaklah gugur walaupun imamnya sholat dalam keadaan duduk. Yang tentunya hadis ini atau pendapat ini berdasarkan hadis yang sahih. Dan juga pendapat yang pertama berdasarkan hadis yang sahih juga. Sehingga menurut pendapat yang rajih, sebagaimana dijelaskan atau sebagaimana pendapat al-imam Ahmad, yang beliau menjama', yaitu menggabungkan antara dua dalil ini. Karena di dalam kaidah usul, ya, menjamak dua dalil aula, itu lebih baik, lebih utama daripada min ihmali ahadihima, daripada menggugurkan, ya, salah satu dari hadis tersebut. Kenapa? Karena dua-duanya, ya, hadis tersebut adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika hadis itu dua-duanya sahih, ya, kalau salah satunya dhaif itu jelas, ya, jelas. Artinya kita tidak akan menggunakan hadis yang dhaif ini berhadapan dengan hadis yang sahih. Tetapi ketika hadis ini kedua-duanya sahih, mana yang aula, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah menjamak kedua hadis tersebut selama bisa dijamak, digabungkan antara dua hadis tersebut, karena ini aula, lebih utama, dan dikarenakan pula kedua-duanya adalah hadis Nabi, kedua-duanya adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berhak bagi seorang mukmin untuk mengamalkan keduanya. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan wahwa ini betada abihim al-imamu ar-ratib as-salata qa'iman. Apabila imam ini memulai salatnya, imam ratib ini, ya, rawatib, memulai salatnya dengan berdiri, summa atalla fi asna'iha. Kemudian dia sakit, ya, di tengah-tengah salat, fajalasa. Kemudian imam tersebut duduk, i'tammu khalfahu qiyaman wujuban, maka orang yang di belakangnya yang bermakmum wajib berdiri sholatnya. Hal ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersama Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Ya. Nah itu dijamak oleh para ulama hadis Abu Bakar ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal salat dalam keadaan berdiri, kemudian di pertengahannya beliau duduk. Ya, beliau duduk. Maka para sahabat pun tetap dalam keadaan berdiri. amalan bi hadisi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Bakrin wan Nas, sebagai bentuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Hina marida maradul maut, ketika beliau sakit yang menyebabkan kematiannya atau wafatnya. Wa ini ibtada'a bihim as-salata jalisan, namun apabila imam tersebut salat, memulai salat, mulai mengimami dalam keadaan duduk, sallu khalfahu julusan istihbaban, salatlah para makmum tersebut atau di belakangnya dalam keadaan duduk istihbaban, sunnah hukumnya, ya, sunnah hukumnya. Amalan bi haditsil bab, sebagai bentuk mengamalkan dua hadis bab, yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah yang tadi disebutkan, ya. Yang diperintahkan idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka kalian salatlah dalam keadaan duduk seluruhnya. Nah. Wa huwa jam'un hasanun, dan ini merupakan jamak yang bagus, ya, menjamak antara dua dalil. Seperti tadi disebutkan di awal, selama dua dalil yang sahih bisa digabungkan dan bisa dijamak pengamalannya, maka itu lebih aula, lebih utama. Karena tuntutan dari hadis yang sahih adalah diamalkan. Kalau misalkan tidak diamalkan salah satunya, ya, kemudian yang satu diamalkan, maka berarti seolah-olah hadis yang sahih ini tidaklah bermanfaat. Padahal hadis yang sahih ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, menjamak dua dalil itu lebih aula jika memungkinkan, ya, jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan, maka melangkah ke cara yang berikutnya, yaitu tarjih, ya. Cara yang berikutnya yaitu tarjih. Apa itu tarjih? Tarjih itu menimbang mana yang lebih kuat, ya, menimbang mana yang lebih kuat dalilnya dan istidlalnya. Maka apabila dua dalil ini sama-sama sahih, maka dilihat dalil tersebut atau istidlalnya, mana yang lebih kuat istidlal dari atau yang bisa diambil dari hadis tersebut. Dan di bab-bab usul itu disebutkan tariqah atau cara-cara dalam mengambil ahkam, ya, dalam menentukan hukum, ya, menentukan hukum dalam satu perselisihan, ya, satu khilaf. Ketika terjadi khilaf secara zahir, secara nampak beberapa dalil, maka ada tariqahnya, ada cara-caranya, ya, ada cara-caranya. Di antaranya ada tadi, cara yang pertama adalah dijamak. Kalau tidak bisa dijamak, maka tariqah tarjih, cara tarjih. Tarjih juga ini ada cara-caranya tersendiri. Naam. Qala rahimallahu taala, wa salatun nafilah, dan salat nafilah yajuzu an tusalla qiyaman wa qu'udan. Adapun salat nafilah boleh dilakukan dengan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Jumhur ulama rahimahullah ta'ala tentang hal ini mengatakan bahwasanya tidak wajib dalam salat nafilah berdiri. Ya. Fala yajibul qiyamu fiha, maka tidak wajib berdiri di dalam salat nafilah, salat sunnah. Naam, karena ini memang mazhab jumhur ulama juga. Lisubuti anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha ahyanan jalisan min ghairi udrin. Terkadang beliau salat sunnah nafilah dalam keadaan duduk, min ghairi udrin, tanpa ada